jadi bulat bundar kerasa berdebat we. Kowe kopi burung. Dunia ki alam gaib. Indonesia ini alam gaib. Kowe ngerti Jokowi apa? Ngerti apa kowe? Ya ora mudeng ta kaya gaib. Ya mudeng kowe. Ora ngerti apa-apa mengenai Jokowi, ora ngerti apa-apa mengenai Tito Karnavian, ora ngerti apa-apa mengenai Setia Novanto, ora mudeng kaya alam gaib. Padha karo jin. Ibu-ibu sekalian kini, uang urip kan ono pembagian kerja ya, nang rumah tangga we ono bagian nyambut gawe, ngurusi omah, ono sing bagian ngepel karo masak sak dipikute, juga dalam bernegara. Jadi ada yang tugas khusus dilakukan oleh Mas Tio, ada tugas khusus dilakukan oleh Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, oleh pemerintah daerah, DPR, semua punya bagian tugas masing-masing. Dan rakyat wong cilik awak dhewe yang duwe tugas dhewe-dhewe, tetapi kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa ngebiah-uyah. Jadi malam hari ini nek iso entuk kabeh sing bagian pemerintah piye, sing bagian apa menangani apa namanya penanganan tempat pariwisata Borobudur, Prambanan dan Popo dan seterusnya piye. Nah panjenengan lah orang di urusan ngajarkan bunuh toh Bu. Kan jenengan orang jauh mikir ki Borobudur piye carane dalam pariwisata internasional lah orang wong desa kan orang mikir kuwi piye. Bahkan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek kan orang mikir tekan kuwi. Nah malam hari ini nek iso lagu karo lagu kuwi kita terjemahkan berdasarkan keperluannya dhewe-dhewe dalam kerjasama nasional. Jadi misalnya mereka nggone wong cilik lagu lelaku ki ya ming piye ngerti lemu lagu ning didalane terus lagu ne piye carane sebagai manusia siji nomor loro sebagai warga negara. Sebagai warga negara jan yo ming sing ping ora mau jebol dol ning kita. Tugas. Ning sebagai pribadi hamba Allah, khalifatullah, warga negara Indonesia kita punya konsentrasi yang sendiri-sendiri. Jadi misalnya aku kan jelas ke sidik kaya kula lak durang tugas apa kok aku ning tugas yo ming nyontong lho. Tugas ini mudeng ya dini sopa wa sing aku ketemu bisa ditutupi dalam sidik-sidik. Kalau saya boleh mergonjengan kata rata-rata wong Islam, saya ingin nyumbangin gini. Jadi dalam Islam ini kubu yang saya usik nanti Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dan Bapak yang lain pada sesi kedua setelah nomor musik nanti saya mohon untuk juga memberi sumbangan pikiran pada rakyat. Sekarang saya jangkepi ini kemudian lagu kemudian kita sesi kedua. Jadi dalam Islam ini kubu enten Gusti Allah niku lindu duwi dalan mungkin nganggo kata jalan nganggo kata dalan jadi ono papat ning Islam iki kabeh artine dalan. Misalnya sabilillah niku enten kata sabil artine dalan. Ono meneh syariat, syariat niku dari kata syari, syari artine ya dalan. Terus ono tarikat, tarikat niku saking tarik, tarik niku artine ya dalan. Terus ono meneh idinas siratal mustaqim, sirat artine ya dalan. Cuman kan sing ndi iki? Sabile sing ndi, syari'e sing ndi, tarike sing ndi, sirate sing ndi, lagu cetha. Nah, lagu ki padanane apa, lelaku ki padanane apa? Ya. Dadi misale ngene nek dalam Islam tadi sabil ki sing penting sangkan parane. Nek wong Jawa duwe jenenge sangkan paran kuwi mbiyen saka ngendi sok-sok arep mandi. Hulu dan hilirnya itu namanya sabil. Pokoke rono lho arahe menurut aku wis cukup. Rasa ngurusi dalane sing pokoke ngerti rono. Ngoten nggih. Nek wong Islam rono niku teng pundi? Uripmu niku nang ndi? Rono niku nang ndi? Ilahi rojiun. Kuwe saka Gusti Allah sangkane yur parane kembali ke Allah. Kuwi dalane lurus kok nek kuwe saka kene guru selalu tekan kene supaya tekan kene mana jalan itu tuh dia kudu mubeng gimana nih kue melaku rono moga bumi ini bulat kue itu tekan kene mana gimana maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tuh jalan lurus tapi jalan sing mubeng. Nek mustaqim artinya itu lurus mustaqim itu wong sing menegakkan apa namanya lelaku wong sing menegakkan lelaku iki jenenge mustaqim wonge istiqomah niku sifate mustaqim wonge. Yen lan jenenge mustaqim niku wong sing senengane ngedeke cagak, ngedeke niku. Terus jadi pokoknya sir apa jenenge sabil niku arahnya sangkan parane. Nomor loro sari. Sari ku jenenge sing malam ini kita sebut lagu. Kue paran murono liwat ngendi ya. Nah itu namanya syariat. Syariat jalan ini, naik jalan raya pak, ada jalan utama, ada bahu jalan, ada marka jalan, ada apa lagi ya? Jalur lambat, jalur cepat, trotoar, ya itu namanya syari. Kue jenenge lagu. Kue kudu ngerti. Naik ngebit, neng tengah, apa neng pinggir. Naik nyalet, lewat kiri, apa lewat kanan. Nah itu harus tahu kita lagu kita di mana. Ojo ning dhuure pagre ora mung ngetit ya to. Bunda, mesake kowe. Nek wong Madura tangane metu saka sekur ngene iki. Iki dileken su. Pak tangannya jangan kuat kalau ada jembatan patah tangan sampean ngene sik malahan. Loro ya malah ditoki sadas-dasi. Jadi gue itu pintar caranya nyandani uang. Begitu saya datang terus saya bilang, Pak, sampean itu kok kasih ya. Kalau saya keluarkan tangan sampean nanti ada jembatan amplor jembatan. Oh, jangan lagi deh lupa kita ngaling lupa. Nah sosok merayu uang butuh buatan itu. Pak Lurah, Pak Camat. Nah di gede kehat ini insya Allah saya belum ngetan loh. Nek digagak-gagaknya gue belum insya Allah. Oh, bau bacanggut. Nah jadi itu namanya syari atau lagu. Nah lelaku ini apa? Lelaku ini apa? Lelaku ini caramu melaku. Caramu mencet apa? Memilih haluan. Caramu nyetir. Kapan ngegas, kapan ngerim. Apa mana ya? Cepetnya sepiro. Jarak antara kendaraan dengan belakangnya berapa meter. Itu namanya lelaku. Itu namanya torikot. Jadi nek torikot sing jenengan melu niku lak wiritan. Yo kuwi yo bener. Itu sebuah cara juga, sebuah jalan juga, tapi kudu diterjemahkan ke dalam kehidupan. Sing jenenge torikot itu adalah piye carane berumah tangga, piye carane masak, piye carane ngresiki pesteran, piye carane dandani genteng. Itu namanya torikot, piye carane kuwe ngatur manganmu, pas kapan mangane, sepiro mangane, apa sing kok pangan, apa sing njok kok pangan, sak piturute, itu namanya torikot. Lelaku. Saiki akeh wong lara mergo wis ora medeng lelaku. Salah hidupnya, salah makannya, salah cara hidupnya, ora ngerti kapan kudune turu, kapan kudune tangi. Akhirnya dibatasi pokoke jam 10 pagi wis kudu turu, jam 8 isuk kudu wis tangi. Niku nek kula lak boten saged lak kula acara teng mriki. Dengi ngaten sampe jam 2, jam 3 anjur kon turu jam 10 tak turu kok piye. Jadi ndak mungkin. Dan kalau makan 6 jam sekali itu kan berarti Anda harus mengeluarkan dan memasukkan energi seimbang. Lah nek pengeluaran dan pemasukannya tidak seimbang, ojo bergantung waktu. Kadang-kadang petang jam nyambut gawe tenanan ya baru mangan ora apa-apa. Kadang-kadang kuwi mung glintar-glintar mung kelelet ora mangan yo mung jam nek mangan yo urung wayahe. Saya tadi pagi makan jam 8 soto tok ora nganggo daging mung duduhe karo kecambahe mung karo segone sithik. Urung ngeleng nganti sore. Nek urung ngeleng ora mangan. Karena makan yang baik menurut ilmu kesehatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Berarti rumusnya lapar itu baik, kenyang itu jelek. Ayo piye. Kelaparan buruk, kekenyangan lebih buruk lagi. Nek kelaparan itu isih ono gunane yaitu memperkuat sel-sel kita untuk mempertahankan diri. Nek kuarekan mung bosok ya. Maka yang terbaik adalah lapar. Tidak kenyang, kenyang, kekenyangan, kelaparan. Kelaparan jelek. Ojo nganti kaliren. Ning nek ngleh ora apa-apa. Poso api balik. Ape. Kowe nek iso buru madon rasa kuku obat macam-macam. ono asupan supaya tidak merasa lapar. Kok lah kowe iki poso iki ben ngelih. Malah dikon ora ngelih. Supaya tidak ngelak dari piye to kowe iki? Wong kene iki sing dibutuhke iki rasa ngelak. Sing dibutuhke itu rasa berjuang, rasa menderita sampai batas yang positif. Bukan terus poso njur ora ngelih ora ngelak. Ngopo poso kowe? Ayo badok wae wis. Iki wong modern iki jan yo rada kemul teke. Gitu ya. Piye to ya? Lho poso kok malah mencari cara supaya tidak lapar. Lho lapar itu yang terbaik dari kehidupan. Ustaz, percaya gue. Sing sering lapar gue begini. Maka kamu insya Allah akan lebih sehat daripada orang yang sering kenyang. Wis to. Ngono ya. Wis to, sering-sering lapar ning ojo kelaparan, ojo kawiran gitu ya. Oke. Okay. Ini sekedar contoh dari torikot atau lelaku ya mas ini ya, lelaku. Misalnya kue wah kaya buruku kaya topo kungkum. Jur kue melu topo kungkum. Ono sing topo ngelowo. Ngelowo ki gandolan sikile ndak sini niso. Kue ya lelakoni kira apa-apa nih kue kudu ngerti. Sangkan parane ngopo kue kok dadak gantung kue lowo kue ngopo. Nek kue ngerti lakan ono. Misalnya kungkum, nek kowe ngerti ora apa-apa kungkum ya ora apa-apa masuk kungkum sirik. Sirik ora sirik kuwi ora ning nggon kungkume, ora ning nggon nglawone, ning ana ning pikiranmu karo atimu. Nek atimu salah, nek kowe Gusti Allah kaliyan Gusti Allah berarti musyrik, nek kowe ora ngakoni Gusti Allah berarti kafir mengono tok. Perkara kowe kungkum nek atimu dienggo nglate, pikiranmu untuk supaya hidup kita itu penuh kekuatan karena kita terbiasa berprihatin, kuwi apik. Termasuk musik iki. Musik ya haram ora haram ora ning nggon musik, tapi di dalam niatnya dan manfaatnya apa kan begitu. Dadi menyang bareng sirik ora. Ya ora kagaran Gusti Allah. Lah aku gawe prasasti menyang di lereng Merapi ada perkebunan menyang aku sing gawe tulisan barang siapa merusak tanaman menyang ini saya laporkan kepada penciptanya. Tanda tangan. Ngono wae. Lho menyang kok disalah-salahke, menyang ora salah apa-apa, gitu. Ana wong jaran kepangan, ngundang-undung, wah. Syirik mengundang setan. Kowe ngerti ngundang setan? Berarti kowe biasa ngundang setan sehingga ngerti wong jaran kepangan kuwi ngundang setan. Dadi sing ngundang setan asline sapa kowe apa jaran kepangan? Oh jarang kan makan pari mergoran duwe sego. Ambok kowe iki ngekek sego bungkus. Bar jarang ketangan kok sego bungkus, makane kowe mung kafir-kafir ki sik to, aja ora ketok kafir ra kafir ki muslim ora ketok. Aku ora ngerti kowe Islam kok Kristen ora ngerti apa rumangsa nek kuduan mesti Islam. Tidak merupakan tanda. Orang ngerti aku kowe agamamu dan aku ora peduli kowe urusanmu karo Gusti Allah. Pegang tu lucu menggora masalah. Yang penting outputnya satu sama lain menyayangi, mengamankan, tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak membunuh. Kan begitu. Biar ya. Oke. Okay. Jenenge lelaku. Terakhir. Jadi sabil, syari. Jadi syari hardware, syariat softwarenya. Ya. Ini kudu iso mbedakke kowe. Misale budaya jangan dicampur aduk sama agama iki piye karepe? Kowe salat, ya kowe salat. Masjid, ya. Masjid iki agama apa budaya? Saran bikin masjid itu dari Allah berarti agama. Tapi lemu numpuk botol, lemu nglempok, lemu ngecat iki agama apa budaya? Budaya. Kowe salat nganggo sajadah, lha rumahmu sajadah iki karya apa? Karya budaya apa Gusti Allah nggawani malaikat Jibril nunggu saja tau ke banget dibagi orang. Itu bikinan manusia. Apa yang dibikin manusia berarti budaya. Kowe mau lho. Telo kaenane Gusti Allah, gedhok kaenane telone agama, Quran sama dengan Quran posisinya tapi gedhuke padha karo terjemahan Quran pada kehidupan manusia jadi budaya. Aiki kudu iso bedake ora nesu wae kok kowe salat dipel ning masjid. Ono nek kene wis. Nek ono jane apik. giliran kira-kira sing arep salat kuwi wong 30. Salat lunga dipel. Begitu saya ngepel ana siji meneh mlebu salat dipel meneh. Dadi sedina ping 30 dhek ngepel. Ya jadi jelas ya. Saiki sirat idina. Saya misalnya umur 103 pada suatu hari aku salat isih idina sebetul mesti marah. Wong wis Sunan Kalijaga umur 156 hari terakhir sebelum maut dia sholatnya pakai idinas shiratal mustaqim ora. Sapa sing ngomong idinas shiratal mustaqim? Ya Allah tunjukilah aku jalan yang bener, yang lurus, sing titis, sing bener, sing pas nek cara jawane. Sapa sing ngomong ngono kuwi? Wong sing sing sholat sing ngene-ngene wis kira-kira kemul iki. Aku njaluk mangan, iki sapa sing ngomong? Wong ngelih. Nek iki dina shiratal mustaqim sapa sing ngomong? Wong sing durung ngerti dalan sing bener nggih mboten? Jadi sampai kita tua, sampai umur terakhir menjelang kematian, kita tetap belum mengerti jalan yang lurus. Kita hanya menempuhnya saja. Nah, akurasi titik terakhir shiratal mustaqim itu baru kita ketahui kalau kita sudah menjelang mati. Maka kita tetap ihtina shiratal mustaqim. Gitu loh. Aku kan titik hikmah, titik paling titis, titik paling pas dari tujuan hidup kita. Itu namanya shiratal mustaqim. Atau kira-kira gini. Nah, saiki shiratal mustaqim wong wong urip. Shiratal mustaqim dalam hubungannya dengan tanah, dalam hubungannya dengan pohon, sawah, dan semua yang diamalkan Allah di desa kita itu, kita sudah tahu toh, sabile Borobudur apa? Ojo nganti dadi wae wong liya siji. Ya mboten. Itu sabilnya. Terus dalane piye? Arumbok karo lurah karo camat karo jam pamir karo kapolsek karo DPR karo arumbok. Ojo nganti dituku. Ojo nganti didol. Dirumbok itu syariat. Nah, tarikatnya apa? Tarikatnya ya liku-likunya kita memperjuangkan dan mempertahankan tanah itu tarikatnya. Kalau itu kita jalankan, insya Allah akan sampai ke shiratal mustaqim. Pak Kim kan sudah menjelaskan di sini sudah kota metropolitan dahulu. Wong modern ini kan gaya, rumah sana modern ini apa itu? Rumah sana ini paling maju sepanjang zaman. Mentang-mentang duwe smartphone, mentang-mentang iso video. Kini ini rugi iso gawe piring terbang, runway atau tempat mendarat dan take off-nya pesawat kita itu paling besar 1/10 kali lipat dibanding pesawat yang dulu ada di sini. Apa mana dibanding pesawat di zaman Nabi Hud dan Nabi Sulaiman. Runway-nya Nabi Sulaiman itu mulanya sing ngati ana sing aran Borobudur iki gaenane Nabi Sulaiman. Kuwi rasa berdebat kowe ya apa ora? Ya, rasa berdebat kok ndak ngelu dhewe kowe. Kayak paket meneh lho. Nah, harus memperdebatkan ini Lantan Sulaiman kok duduk rasa berdebat. Nek iya monggo ora ora ora ora ora ya ora ya ora kok ngono lho ya. Ngono lho. Nabi Muhammad tinggi badannya berapa? Nanti toh rasa berdebat. Nabi Muhammad rambutnya sepiro? Dawane. Nanti toh kowe berdebat ngono. Modaro dhewe sing berdebat ning medsos. Nabi Khidir KTP ini seumur hidup apa isi 5 tahun. Aki wong saiki do berdebat do kerengan mergo barang sing orang-orang iki Nabi Adam dhewe util ora. Bumi bulat apa datar berdebat. Kowe tak ampusi kowe engko. Ayo munggah karo aku. Kowe pengine bulat tak gawe bulat. Kowe pengine datar tak gawe datar. Iso ora Gusti Allah ngomong ngono. Sakarepe Gusti Allah. Wong saiki barang bulet ketok datar iso ora? Bocah ayu ketok elek iso ora? Mergo atimu ora seneng karo dheke ya ora? Bocah uelek meromos ketok ayu iso ora? Mergo kowe cinta tenan karo dheke ngerah bapakne suki soale. Utamane lho. Utamane lho ya. Nggih mboten? Dadi bulat bundher ki rasa berdebat kowe. Kopi burung. dunia ki alam goib. Indonesia ini alam goib. Kau ngerti Jokowi pak? Ngerti pak kau? Ya ramu cengkak, kau goib. Yang cengkak. Kau orang ngerti apa-apa mengenai Tito Karnavian Setia Novanto. Orang mudeng kayak alam goib bodoh karo jin. Rasa berdebat sinting kowe ning dasamu berlaku sebaik-baiknya, lakumu bener, lakumu pas wis cukup ben sing kono arep modar arep ngopo arep 10 pikir wae leken kono. Dan yang bekerja di Indonesia tidak hanya pemerintah, tidak hanya pejabat, tidak hanya kita yang bekerja di Indonesia, juga Allah, juga para malaikatnya, dan juga mbah-mbah kita yang masih diperkenankan untuk mengawal kita. Itu bisa Syekh Sulaiman, itu bisa Ki Ageng Pemanahan, itu bisa Nabi Khidir, itu bisa Mbah Petruk, bisa Syekh Jumadil Kubro, bisa Pangeran Patmo, bisa siapa aja. Mereka masih bekerja untuk kita, termasuk singkok sebut Nyai Roro Kidul kuwi. Iya salah kuwi kaya jalan goib kaya dudu Nyai Roro Kidul kaya Kanjeng Ratu Kidul. Nek Nyai Roro Kidul kaya adine Ata jalan lo kaya. Gue nek pengen ngerti taro tak suruh tak cemplung kaya ketemu kaya. Rasa balik kaya. Iya rasa berdebat. Apakah Nyai Roro Kidul kuwi jin apa roh yang tersisa, apa orang mukswa yang lahirnya sebelum Yesus lahir atau siapa? Rasa berdebat. Oke, endi sing kowe ngerti karo sing ora ngerti? Lah iya ora apa-apa, ora ngerti ki ora apa-apa. Bojomu ki nek ngerti atimu semaput. Wis ndek ora ngerti, ya ora? Ya ora? Pas kowe turu karo bojomu ngerti apa atine bojomu? Batin sapa mbayang kisah orang ngerti tau rasa ngerti lalu apa ngunuknya berdebat wong saiki semengane kerengan gila terus pak jorang ngerti ini pokoknya kue husnudon nape kue mencintai rasanya lu dicintai aku mencintai kue harap ngapa kue terus kue orangnya aku tetap tak cintai harap ngapa kue kamu akan jadi orang yang mulia di depan Allah amin. Nek perlu ojo nyaluk ridhone Allah. Ayo piye iki? Dari ki wong entuk iki kok ora entuk ndak Allah. Kowe iki ridho nang Allah titik. Mesti diridhoi bar kuwi. Kowe iki njaluk tok kowe dhewe ra kudu durung kan ridho, ya ora? Mencintai nomor satu. Pasti kamu akan dicintai. Kalau kamu sibuk menagih cinta, kamu sendiri tidak sempat untuk mencintai. Maka penuhilah hidupmu dengan sikap mencintai. Mencintai istrimu, keluargamu, tanahmu, Borobudur, semua wilayahmu cintai sepenuh hati. Maka mereka akan mencintaimu dan kita akan bekerja sama di dalam kemesraan jangka panjang. Ngerti ya? Sip. Semangat aku. Kuat di cah-cah ini. Sesuk di larani bojone ra masalah. Jadi jangan kau mencintai aku, ayo kau nesua karo aku berdudut atas karo muraimu, neng aku tetap terus nak kau harap nabo kau. Nabo ya, urip ya. Ridolah kepada Allah, bukan minta ridho kepada Allah. Sudah pasti ya rasa kau omong kau mesti dolek, omong urip itu dolek. Ridho, tapi pekerjaan utama adalah meridho. Kau ingat itu ayat ya? Sing tib, yang dipanggil oleh Allah ya, ayya Tuhan nas. Sul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cetok karo musik. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cetok ya. Wahai jiwa yang tentram, nek kowe urung tentrem urung diceluk karo Gusti Allah. Ayo arep tentrem ra kowe. Wahai jiwa yang tentram nek kowe wis isih rewel atimu isih ruwet pikiranmu isih urung sumeleh uripmu. Kata sumeleh ora ana bahasa Inggris, ora ana bahasa Arab. Kuwi wong Jawa ampun tenan sumeleh menep iki ora ana bahasa Arab, ora ana. Wong Jawa ki upama mulane ora ana nabi ning kene. Mopo nabi ini wong-wong wis ampuh-ampuh kaya ngene. Aneh, kabeh nabi ning Timur Tengah pokok-pokok. Ngawur uripe nek ngomong kasar itu. Nek wong kene kan ora ana agama iki wis alus, wong wis penuh sopan santun iso bisa rumangsa sak piturute. Kita itu sudah tumbuh, tinggal kasih tutupnya saja. Jadi wong Jawa ki ampun tenan aku. Lah Borobudur ini adalah Jawa sejawa-jawanya. Jadi aja nganti kelangan Jawa ning wong Borobudur. Makanya tadi seneng. Wis entuk hadiah lho ngene malah. Bayangin wong Jakarta. Wong Jakarta lak melet-melet ngono kan. Aku lak sini ngene ya. Berarti Anda masih berperadaban. Anda masih kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Gitu ya. Oke. Saiki saya akan kasih satu nomor bersama Kiai Kanjeng sing desa wae nggih. Engko nek arep selawatan terakhir nggih. Nek wis jangkep kabeh urusan dunyane lagi sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane tak jaluk dulur-dulur setiap orang keluarganya dan kiri kanannya selalu apa namanya selalu memikir lagu kuki dalane wis bener ora lagu kuki carane lagu lagu kuki wis bener ora ngoten nggih. Baik sebagai pribadi, sebagai wong Islam, sebagai warga negara, sebagai orang NU, sebagai orang Muhammadiyah, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai siapapun, ayo digoloki lagu lan lagu ning urip iki kanthi sak bener-benere. Apa bahasa Inggrisnya bener? Ora ono ning Jawa. Wong Inggris ngertine bener, right. Kuwi padha karo tengen. Padha ta tengen apa right? Bener. Iya kok padha ngene. Iki bahasa Inggris ngono dinot. Kudune kono ngunut kene nggih, boten. Wong saiki mangan wae iki dahar. Mburi nedo, kene iki mangan, mburine madan, mburine saya kono saya ngoten. Jeblat nyepek ngelontor nyosor muntal muntal bladok dan itu kekayaan kita, maka mustahil Indonesia dihancurkan oleh siapapun. Kita yang akan memimpin dunia. Ini saya ya gak turungi lagi ya sopo wae tekorene mesti jajah gimana tuh Portugis pertama, barkui Londo, barkui Jepang, barkui Barat, barkui Cina. Itu Cina seneng gini, Cina gini dulurmu. Iya melundasin dulu Cina-Cina tekos kokono. Neng orang itu benci Barat, orang itu benci siapapun secara ras. Semua kita cintai, yang kita boleh bantah dan lawan adalah kelakuannya, ya kan? Kelakuannya sing rentuk, nyolongnya sing rentuk, jajah sing rentuk. Kalau orang Indonesia, terutama orang Jawa Pak, sampean lihat orang Jawa ke Madura, orang Jawa ke Ambon, turunannya Kiai Mojo sama Sendot Alibasa itu ada 30 km dari Manado ke selatan, namanya Kota Tondano. Di sana namanya masyarakat Jaton Jawa Tondano. Terus wong Indonesia nang Suriname, wong Jawa nang Suriname, nang diwae tahu jajah wong kono. Wong Jawa ora tahu jajah sapa-sapa. Jadi kalau Indonesia memimpin dunia, kita ayomi seluruh dunia. Kita sayangi seluruh dunia. Kita tidak menguasai. Wong kene iki ngerti menang tanpa ngaso. Oke, ya ra. Kene iki menang ora ketara. Mulane bal-balan Jogja itu kan ideal. Karena kita kayak kan kok ikan arsipnya menang. Lho tenang kuwi menang dengan kebijaksanaan. Berarti nek kiper Jogja PSIM apa PSSB nek dileboni nek ono striker musuh kok teko dhek mikir langsung. Kuwi nek nganti ora mlebu mesake ibune. Nanti orang melbus mesake oleh latihan setengah mati bayar ya setengah mati kok orang melbus monggo mas itu kebijaksanaan ya Allah yang memilih menunggu ya pemulanya Jogja itu terakhir juara nasional itu tahun 1938 sebelum merdeka. Setelah itu karena sudah mendapat kebijaksanaan hidup nganti saiki ojo nganti juara tidak baik mesake liyane. Ngoten nggih. Awe tenan, eh. Ojo ngono to. Oh, PSM Persatuan Sepak Bola izin menang. Ya, apa ya. teman-teman mohon tahu, kemarin malam kita ulang tahun di Stadion Tumpang Malang dengan Arema dan Aremania. Jadi aku Kiai Kanjeng itu dekat dengan sopo wae, nganti jin setan iblis enggak ada masalah. Kemarin dengan Aremania mereka dekat sama saya, dan saya dengan bonek. Bonek saya persyaratin kowe nek arep tak ewangi kudu nglereni lemu anarki. Ora entuk ngrusak-rusak warung, njukuk panganan sak karepe. Mulai hari ini bonek harus berubah. Nek kowe gelem janji berubah, Persebaya tak usahake iso mlebu liga. Akhirnya Persebaya masuk, sehingga bonek sekarang berubah, bonek sekarang santun, bonek sekarang tidak merusak sampai hari ini. Kerengan karo Arema, saiki aku ndek bocaning bonek, aku ndek bocaning Arema, tak gatuke. Jadi sekarang bonek sama Arema sudah damai. Garit karo sing tengah, karo sing kulon, sing durung. Tergantung nek kue arep njaluk tulung tak ewangi. Nek kowe ora njaluk tulung ya mosok aku meneng-meneng ewangi. Kita tengge. Magelang enggak ada sepak bolanya? Ada ya. Ora masalah ya. Persi. Persikama Persatuan Sepak Bola. Oke. Jadi sepak bola itu termasuk bagian dari lelaku. Lelaki itu artinya torikot tadi. Torikot itu artinya kita mencari motivasi atau pijakan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Apa tujuanmu bal-balan? Apa bal-balan kuwi mencoro ben kuwi iso luwe silaturahmi, suwe iso bersatu, luwe iso mesra satu sama lain dan kompak satu sama lain. Bal-balan iki coro apa tujuan? Ayo saiki, laku apa lelaku bal-balan iki? Nek bal-balan iki tujuan, lah ngopo bal siji direbut wong loro likur? Kok tuku dhewe-dhewe? Wong bal siji kok direbut wong loro likur, gawange ngluru. Ngopo gawange ngluru wong loro likur kok gawange ngluru? Kudune loro likur gawange. Lebokke sak karep-karepmu. Nek tujuannya bal-balan ya. Dan tujuan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang. Nek tujuannya memasukkan bola ke gawang, kok orang gaya dewe-dewe gawang yang beri omamu. Jadi sepak bola bukan tujuan. Sepak bola adalah lelaku untuk mencapai sesuatu yang lebih bernilai, lebih besar, yaitu silaturahmi sak daerah. Kowe dadi tepung kancamu sing saka kecamatan liya ya ra. Kowe dadi kompak, rasa memiliki kedaerahan menjadi besar kan gitu. Terus kowe iso gawe usaha macam-macam mergo wis tepung karo sapa-sapa sak kutha, sak daerah, sak kabupaten. Kan gitu. Jadi kudu ngerti ndi laku, ndi lelaku, ndi wasilah, ndi goyah. Itu nek cara Arab. Oke. Sekarang saya minta Mas Doni, Mas Nevi, Mas Cici dan semuanya siap. Pakai lagu sing menunjukkan bahwa kalau orang Indonesia menguasai dunia itu bukan menindas dan bukan menyiksa sebagaimana mereka melakukan itu kepada kita, tapi kita ini menampung. Kita ini ngayomi kul a'udzu birabbin nas, tidak pakai malikin nas, tidak pakai ilahin nas, nek iso. Cukup mengayomi. Pak polisi, pak tentara itu prinsipnya cuma satu, aku ngayomi, aku melindungi titik. Kejaba kowe ngeyel banget lagi aku gawe kuwasaku. Nek kowe ngeyel banget lagi aku gawe kekuatanku tak saduk tenan kowe sesuk nek kaya ngono kuwi. Gitu ya. Oke. Kula ngudubi Rabbin nas, itu prinsip dasar. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Doni dan Kiai Kanjeng. Bagaimana orang Jawa mengasuh lagu-lagu dan kebudayaan dunia, terus kita dolanan dan kita ingat-ingat kembali kekayaan-kekayaan dari masa silam. Yo. Yeah.